فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله insyaallah pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Ihtiramu Asma'illahi Ta'ala, memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. وتغيير الاسم لأجل ذلك dan merubah nama dikarenakan memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita bacakan hadis dari sahabat Abu Syurih radhiyallahu taala anhu, di mana kaumnya memberikan gelar kepada Abu Syurih dengan kunyah Abu Al-Hakam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Abu Syurih bahwasanya Al-Hakam itu di antara nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wal hakam wa ilaihil hukmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang nama anak-anaknya. Abu Syurih pun menjawab, di antara nama anak-anaknya ada Syurih, ada Muslim dan Abdullah. Rasulullah kembali bertanya, siapa di antara mereka yang paling besar? Abu Syurih menjawab, Syurih yang paling besar. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu, nama kunyahmu itu adalah Abu Syurih. Nah, al-makna al-ijmali lil-hadis, makna global hadis yang kita bacakan tadi. Istankarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala hadha sahabi takannihi bi Abi Al-Hakam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari terhadap sahabat ini, yaitu Abu Syurih, tentang kunyahnya dengan Abu Al-Hakam. Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna al-hakama min asma'illah. Dikarenakan Al-Hakam termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita bahas makna Hakam pada pertemuan sebelumnya. Wa asma'ullah yajibu ihtiramuha, dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memuliakannya. Ya, setiap kita wajib memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan nama-namanya. Dan telah kita sebutkan, di antara bentuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nama-nama Allah yang khusus bagi Allah tidak dinamakan kepada manusia. Nah, apalagi kepada hewan. Tidak. Fabayyana lahu sahabi sababa hadhihi takniyah. Kemudian sahabat ini, yaitu Abu Syurih, menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab diberi kunyah dengan Abu Al-Hakam. Annahu kana yuslihu baina qaumihi wa yuhillu mashakilahum bima yurdi al-mutanazi'in. Dikatakan beliau mendamaikan mengislahkan antara kaumnya. Ya. Dan beliau memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang ada pada mereka yang membuat kedua pihak yang berselisih tersebut ridha dengan apa yang diputuskan oleh Abu Sureh. Ini sebabnya kenapa beliau diberi kunyah sebagai Abul Hakam. Ya. Dikarenakan beliau menjadi hakim. Ya. Ketika ada kaum yang berselisih, beliau putuskan suatu perkara dan ternyata kaumnya itu ridha dengan apa yang diputuskan oleh Abu Sureh. Nah, ya, ini termasuk di antara bentuk perbuatan yang baik, yaitu mengislahkan, mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Nah, Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara, maka damaikanlah antara kedua saudara kalian. Fastahsana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzal 'amala duna takniyah. Nabi SAW menganggap baik amalan ini, yaitu mengislahkan, mendamaikan antara dua kelompok yang berselisih. Ya. Terus membuat baik, menganggap baik perbuatan ini, tapi tidak menganggap baik nama kunyahnya. Ya. Perbuatannya baik, tapi dengan diberi kunyah Abul Hakam, Rasulullah tidak menganggap baik perkara ini. Walidzalika ghayyaraha fakannahu bi aqbali auladihi. Oleh karena itu Nabi SAW merubah nama kunyah tersebut, ya, yaitu Abul Hakam. Dan Nabi SAW memberikan kunyah kepada Abu Sureh dengan nama anak-anaknya yang paling besar. Nah. Munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis dengan bab yang kita bahas. Annahu yadullu ala al-man'i min ihanati asma'illah bittasammi bi asma'ihi ta'ala al-mukhtasah bihi wattakanni bidzalika. Sesungguhnya hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan larangan menghinakan, merendahkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bergelar atau bernama, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita tidak boleh memiliki nama atau memberi nama anak-anak kita dengan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya Allah, ini khusus bagi Allah. Ya. Ar-Rahman, khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khaliq, khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menamakan anak-anak kita atau diri kita sendiri dengan nama-nama tersebut. Nah, wattakanni bidzalika, dan tidak boleh juga berkunyah dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalkan kunyahnya Abu Ar-Rahman, misalkan. Kunyahnya Abu Al-Khaliq. Abu, misalkan Allah. Tidak boleh. Ini nama-nama khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Abu Al-Hakam. Ini khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik itu nama ataukah kunyah. Ya. Yang dibolehkan memakai pendahuluan abdun. Ya. Atau ammatun bagi perempuan. Seperti nama Allah yang khusus Allah. Abdullah. Ar-Rahman, jadi Abdurrahman. Ya. Kalau berkunyah dengan nama Allah yang khusus, tidak boleh. Nah, dan telah kita jelaskan, di antara nama-nama Allah itu, ada yang sifatnya khusus bagi Allah, ada juga yang mustarak, ya, bisa dipakai untuk makhluk. Nah, seperti Al-Aziz misalkan. Tidak mengapa. Manusia namanya Al-Aziz. Nah, Malik misalkan. Ya. Dikarenakan nama-nama tersebut nama-nama yang mustar. Ya. Tapi tentunya kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat-sifat yang mulia, yang luhur. Nah. Misalkan Al-Aziz Maha Mulia mengandung sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Makhluk namanya Al-Aziz misalkan. Tapi bisa jadi dia lemah. Ya. Ada seorang namanya Malik. Al-Malik. Tapi tidak memiliki kekuasaan. Tidak memiliki kerajaan sama sekali. Beda. Tapi kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung di dalamnya sifat-sifat yang mulia. Adapun nama makhluk belum tentu. Ya. Nah. Namanya Hafid misalkan. Belum tentu dia menjaga. Belum tentu dia menghafal dan lain sebagainya. Nah. Ya. Yang jelas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Ma yustafadu min al-hadis, faida apa saja yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, fihi tahrimu imtihani asma'illahi ta'ala. Dalam hadis ini menunjukkan tentang keharaman merendahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala banyak bentuknya. Ya. Di antara contohnya tadi bernama atau memberikan gelar atau berkunyah dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk yang lainnya membiarkan lafad-lafad Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala berada di tempat-tempat yang hina, yang rendah. Ya. Lihat kertas misalkan. Di sana ada ayat-ayat Allah, ada nama-nama Allah, nama Ar-Rahman misalkan Ar-Rahim atau yang misalnya. Ya, berada di sampah, tempat kotoran. Kemudian kita biarkan. Ini termasuk merendahkan, menghinakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau kita yang melakukannya, kita memasukkan kertas-kertas tadi yang di dalamnya ada lafaz-lafaz Allah atau nama-nama Allah atau ayat-ayat Allah ke dalam sampah, ke dalam kotoran. Ini bentuk menghinakan, merendahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya kita hilangkan, kita buang dengan cara dibakar. Ya, supaya tidak diinjak-injak, dikatakan sudah hilang. Nah, ketika dibakar sudah hilang tulisan-tulisan nama-nama Allah tersebut. Ya. Yeah. Atau kita sebutkan tadi, barang-barang yang dihinakan bertuliskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sandal dihinakan, diinjak-injak. Ya. Yeah. Atau misalkan celana nah, yang dia keluar masuk atau mungkin yang lainnya, pempas, nah, dan yang semisalnya, termasuk di antara bentuk menghinakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau di lantai menuliskan nama Allah Subhanahu wa taala yang diinjak-injak. Nah, ini bentuk menghinakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. وَالْمَنْعُ مِمَّا يُوهَمُ عَدَمُ اهْتِرَامِهَا كَتَّكَنِّي بِأَبِي الْحَكَمُ وَنَهْوِهِ. Dan larangan dari perkara-perkara yang dianggap tidak memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti berkunyah dengan Abul Hakam dan yang semisalnya. dikatakan Al-Hakam di antara nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang berkunyah dengan Abul Hakam, ini dianggap tidak memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna al-hakama min asma'illahi ta'ala. Sesungguhnya al-hakam di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-hakam ya, yang memiliki hukum yang tidak ditolak hukumnya. Nah. Yang ketiga, jawajus sulhi wa tahakum ila ma yasluhu lil qada. Wa illam yakun qadiyan wa annahu yalzamu hukmuh. Bolehnya as-sulh. Ya. Berdamai, mengadakan islah. Nah, dan meminta hukum kepada orang yang bisa untuk memberikan keputusan. Dan pantas untuk memberikan keputusan. Walaupun dia bukan seorang hakim. Yeah. Dan melazimkan untuk mengikuti apa yang diputuskannya. Yeah. Walaupun dia bukan seorang hakim. Tapi orang ini dianggap misalkan oleh kedua belah pihak yang berselisih. Nah, dianggap, dituakan, ya, atau diambil bimbingan arahannya, walaupun dia bukan seorang hakim, yang diangkat oleh pemerintah, maka dia mengapa? Ya, dia, atau yang berselisih ini, nah, merujuk kepada orang tadi, kemudian meminta menjadi penengah. Nah, dan memberikan keputusan di antara mereka berdua yang berselisih tersebut. Dan mengapa? Sebenarnya Abu Syurah. Ya, ketika itu tidak diangkat oleh Nabi SAW. Tapi kaumnya, ketika mereka berselisih, datang ke apa Abu Syurah? Dikatakan Abu Syurah ini orang yang dianggap oleh mereka bisa mengislahkan ya, perselisihan yang ada pada mereka. Walaupun bukan seorang hakim, bukan seorang qadi, maka tidak mengapa. Nah, ya. Yeah. Barakallahu fikum. Dan tentunya mengislahkan antara dua orang yang berselisih, ini merupakan amalan yang mulia. Ya. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Nah. Tidak ada kebaikan dalam ucapan bisik-bisik mereka. Kecuali orang yang memerintahkan kepada kebaikan atau mengislahkan antara manusia. Ya. Bahkan di antara keutamaan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Rasulullah mengatakan, inna hada bni sayyid. Sesungguhnya anakku ini pemimpin. Sayuslihu baina fi'ataini adhimataini minal muslimin. Dia akan mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin yang besar. Ya. Yang terbukti ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, sebagian orang mengangkat Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya, sebagai khalifah. Nah, ya. Di sisi lain ada pasukan Muawiyah yang jumlahnya pun besar. Nah, baru beberapa bulan Ali siapa Hasan, nah tanazul mengalah dari kepemimpinan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, dan ketika mengalahnya Hasan ini dengan perbuatannya mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin yang besar. Ya, di sini pun menunjukkan kalau seandainya islah damai, nah ya, salah satu pihak harus ada yang mengalah. Ya. Kalau berdamai masing-masing pihak mengotot, ingin ditunaikan haknya, gontok-gontokan, ya, susah untuk mendapatkan islah yang baik. Nah, antara suami istri terjadi pertengkaran, percekcokan misalkan. Kedua-duanya ingin islah. Harus ada yang mengalah. Salah satu di antara keduanya. Kalau masing-masing menuntut haknya, tidak ada yang mau mengalah, susah untuk mendapatkan islah yang baik, perdamaian yang baik. Nah, dan tentunya kita pun harusnya semangat ketika ada saudara kita misalkan yang berselisih satu dengan yang lainnya, kita pun semangat untuk mengislahkan. Ya. Walaupun kadang-kadang amalan ini amalan yang berisiko sebenarnya. Dan artinya kadang-kadang kita berusaha untuk mengislahkan, ternyata pihak yang diislahkan jadi kurang baik kepada kita. Nah, menganggap, oh ini ikut campur, ini begini, ini begitu. Nah, padahal tujuan kita mengislahkan, mendamaikan. Ya. Oleh karena itu pahalanya sangat besar. Nah, ketika mengislahkan dua orang yang berselisih. Apalagi dua orang yang berselisih ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Nah, orang tua dengan anaknya misalkan berselisih, kita berusaha untuk mengislahkan. Besar pahalanya. Nah, saudara dengan saudaranya, teman baik dengan teman baiknya. Nah, ya, semakin dekat hubungan seseorang yang dua orang yang berselisih, maka semakin besar pula ketika kita mengislahkannya. Nah, yang keempat. Annahu yukanna ar-rajulu bi akbari bani. Sesungguhnya seorang itu diberikan kunyah dengan nama anaknya yang paling besar. Nah, ini pada asalnya. Ya, sebagaimana Abu Syureh ditanya oleh Rasulullah, siapa anak yang paling besar? Ya, beliau mengatakan Syureh. Rasulullah, kalau begitu engkau Abu Syureh. Nah, ya. Dan telah kita jelaskan juga pada asalnya berkunyah itu dengan anak laki-laki. Tapi tidak mengapa juga berkunyah dengan anak perempuan. Ya. Contohkan Abu Ruqayyah. Nah, namanya Tamim Ad-Dari. Kunyahnya Abu Ruqayyah. Baik. Bahkan tidak mengapa dia pun berkunyah dengan anak yang kedua, yang ketiga, tidak mengapa. Walaupun yang paling utama tadi dia berkunyah dengan anak yang paling besar. Atau dia berkunyah dengan selain nama anaknya. Ya, ini pun tidak mengapa. Nah. Barakallahu fikum. Walaupun tidak memiliki anak, tidak mengapa berkunyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa nama kunyahnya? Ummu Abdullah. Punya putra enggak Abdullah? Tidak punya putra Abdullah. Bahkan anak kecil pun boleh berkunyah. Yeah. Rasulullah lewat kepada anak kecil. Bertanya, ya Aba Umar, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umar, apa yang dilakukan burung kecilmu itu? Yeah. Disapa dengan nama kunyah, Abu Umar. Barakallahu fikum. Jangan Abu-Abu. Lebih. Yeah. Nah. Abu itu artinya bapak. Ya. Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Ya, itu kan. Nah, kadang-kadang kita bacanya Pak Abu. Abunya sudah bapak, tambah lagi papa. Pak Abu jadi. Dan sekali lagi, memanggil dengan nama kunyah termasuk bentuk apa? Takrim. Ya, memuliakan. Menghormati. Ya, ya Aba Fulan, ya Aba Fulan. Memuliakan, menghormati. Nah, ya kalau di tengah-tengah masyarakat umum kan, sebenarnya misalkan punya anak namanya Muhammad, itu bapaknya Muhammad, mamahnya Muhammad, gitu kan ya. Nah, nama kunyah didahului dengan Abu dan Ummu. Yang kelima, masru'iyatu takdimil kabir. disyariatkan mendahulukan yang besar. Rasulullah mengatakan, anta Abu Syurah. Kenapa dikatakan Syurah anak yang paling besar? Ya. Padahal sebutkan oleh Abu Syurah namanya, nama anaknya itu ada Syurah, ada Muslim, ada Abdullah. Jadi menunjukkan tentang mendahulukan yang besar. Nah, ini masuk di antara bentuk syariat. Kabir, kabir. Rasulullah banyak mengatakan demikian. Dahulukan yang besar, dahulukan yang besar. Ya, dahulukan yang besar. Nah, tapi ada dalam beberapa keadaan mendahulukan yang lebih kecil. Ya. Seperti orang tua misalkan bawa makanan. Mendahulukan yang mana? Yang besar, yang kecil? Yang usianya 15 tahun atau usia yang 2 tahun? Nah, yang kecil. Kalau yang besar bisa bersabar. Ya, nunggu jatahnya sabar. Yang kecil, oh, ini rame. Kita kasih yang besar itu yang kecil rame. Ya. Nah, ini dalam masalah makanan tadi. Nah, kalau kita punya anak, dahulukan yang kecil, kemudian berikutnya. Tidak masalah-masalah yang lain. Nah, dahulukan yang kabir, yang besar. Nah, bahkan laisa minna, karena bisa saja, man la yarham saghirana wa la yuqir kabirana. Bukanlah bagian dari kami yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak menghormati orang yang besar di antara kami. Nah, ya. Jadi ini pun termasuk di antara adab dan juga akhlak. Ya, kita perhatikan si fulan misalkan. Nah, walaupun ya mungkin semajis dengan kita, tapi dia usianya lebih tua, kita menghormatinya. Nah, ya. Atau dalam masalah yang lain kita mendahulukannya. Kabir, kabir. Nah, barakallahu fikum. Yang keenam, masru'iyatu taghyir al-ismi ghair al-munasib ila ismi munasib. Disyariatkan untuk merubah nama yang tidak sesuai kepada nama yang sesuai. Ya. Kalau nama-namanya tidak sesuai secara syariat, apakah tadi mengandung bentuk menghinakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin mengandung makna-makna yang jelek. Nah, makna-makna yang jelek, maka dirubah namanya. Nah, nama orang misalkan najis. Nah, ada kan najis nama orang? Ya. Rubah namanya. Kok maknanya najis? Ya. Apa najis jamaknya apa? Anjas. Ini sekali bagus. Padahal kalau anjas bahasa Arab itu artinya najis-najis. Nah, ya. Najis kalau nama-namanya jelek, maaf ini contoh saja. Ya. Contoh saja, kalau namanya jelek, nama saya bahasa Arab ini. Apa namanya? Kirdun, misalkan. Nggak tahu apa artinya kirdun. Padahal kirdun artinya apa? Kera, monyet. Ya, dirubah namanya. Nah, walaupun sudah bubur-bubur bodas ya. Nah, dirubah namanya. Barakallahu fikum. Nama yang jelek, dirubah kepada nama yang baik. Atau nama yang mengandung tazkiyah. Ya. Rekomendasi diri yang berlebihan. Nah, kita bahas sebelumnya. Ya. Seperti contoh Qadil Qudo. Namanya Qadil Qudo, hakim para hakim. Nah, raja para raja. Ya. Tapi kadang-kadang sebagai masyarakat awam, nah, namanya sudah bagus. Tapi dianggap jelek. Nah, namanya Muhammad, bagus. Ya. Qadarullah sering sakit-sakitan. Kata orang tuanya, wah ini berat deh namanya. Ganti namanya Kunuringan. Aneh. Kalau dikatakan Hofi berat deh namanya. Kadang-kadang kurang paham. Ya. Menyalahkan nama yang bagus. Akhirnya yang bagus diganti dengan nama yang jelek. Nah. Kalau nama-nama yang jelek. Ya. Saya sebutkan tadi. Nama-nama yang dalamnya menghinakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau merekomendasikan diri berlebih-lebihan atau nama-nama yang maknanya itu jelek. Ya. Tidak mengapa untuk diganti, bahkan syariatkan untuk diganti. Ini antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.